Bila kita ingat selalu masa kecil, begitu indah, tiada pikiran, makan tidur seenaknya. Kini hanya tinggal kenangan yang tak mungkin dapat terlupa. Masa kecilku kini berlalu sudah. Tapi sayang, hanya sekali, takkan terulang. Dalam hidup ini setiap insan pasti mengalami masa sekali, takkan terulang. Dalam hidup ini setiap insan pasti mengalami masa.